قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ya silakan ayat yang 103 siapa coba Pak. Ya, atau sampingnya. Betul, Mak. Lanjut. أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Seandainya saja mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi, yeah, juga orang-orang Nasrani, amanu mau beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, lamathuba min indillahi khair. Nah, maka niscaya mathubah satu balasan, satu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, sihir dan juga kekufuran sebelumnya. Law kanu ya'lamun, seandainya saja mereka mengetahuinya. Ayat ini adalah kelanjutan ayat yang mengisahkan tentang apa? Perbuatan mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka kufur, sehingga ya diantara balasannya adalah kejelekan, ya menyeret kepada kejelekan, kekufuran menyeret kepada kekufuran. Disebutkan di sini dalam tafsirnya, walau annal yahuda amanu wa khafullaha, seandainya saja orang-orang Yahudi beriman dan takut kepada Allah, la ayqanu anna thawaballahi khair, maka niscaya mereka akan meyakini bahwasanya pahala dari Allah khairul lahum, itu lebih baik minas sihri, daripada sihir yang mereka pelajari. Wa mimma iktasabuhu bih, dan dari segala apa yang mereka hasilkan dari sihir. Law kanu ya'lamuna thawaballah, seandainya saja mereka mengetahui dan meyakini adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada faedah yang cukup bagus dari Al-Alusi dalam tafsirnya. Kata beliau, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lamathubatun min indillah. Lamathubatun bentuknya nakirah. Iya. Allah mengatakan lamathubatun min indillah, bukan lamathu lamathubatullah. Kalau lamathu lamathubatullah ini ma'rifah, pahala dari Allah. Tapi di sini disebutkan dalam bentuk nakirah umum, lamathubatun min indillah. Iya. Di antara faedahnya kata beliau, kenapa disebutkan di sini lamathubatun nakirah? Iya. Adalah untuk taqlil, yakni sedikit pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada sihir dan apa yang mereka hasilkan dari sihir. Apalagi balasan dan pahala di sisi Allah sangat besar. Di sini dikatakan lama thubatun, seandainya saja mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka satu pahala yang kecil di sisi Allah jauh-jauh lebih baik dari sihir yang mereka pelajari dan apa hasil keuntungan yang mereka dapatkan dari sihir. Law kanu ya'lamun, seandainya saja mereka mengetahui. Jadi dari sini kita mengetahui ya kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat apa? Al-iman, nikmat al-islam, nikmat al-amalus salih. Karena itu sungguh ya akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat besar, jauh lebih baik daripada segala macam kenikmatan, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang haram. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, kemudian mereka melihat bahwasanya sebagian kaum muslimin yang diazab di dalam neraka keluar ya dari neraka, dientaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka karena mereka masih memiliki sisa iman meskipun kecil, Allah entaskan. Maka ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, seringkali orang-orang kafir menginginkan seandainya dulu di dunia mereka itu menjadi kaum muslimin. Kapan ini mereka katakan? Kata Mujahid, ini ucapan mereka ucapkan ketika mereka melihat orang-orang Islam, ya ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar yang lebih banyak dosanya, lebih banyak timbangan apa kejelekannya daripada kebaikannya, dientaskan, dikeluarkan dari an-nar. Sedangkan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dalam an-nar selama-lamanya. Sehingga dari sini kita patut ya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Itu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga kalau misalkan tercabut dari kita kenikmatan dunia, tidak mengapa. Hilang dari kita harta, kesehatan, anak, keluarga, tidak mengapa. Selama apa? Iman Islam masih ada dalam hati kita. Berarti Allah menginginkan apa? Kebahagiaan untuk kita. Ya, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal dan abadi, kebahagiaan akhirat. Iya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala si iman ini. Ya, agar jangan sampai tercabut, iya. Kemudian ayat yang setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walilkafirina 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang punya iman. La taqulu ru'ina, janganlah kalian mengungkapkan ru'ina. Ru'ina maknanya tunggulah kami, perhatikanlah kami kepada Rasul. Jangan kalian ucapkan dengan ungkapan ru'ina kepada Rasul. Kebiasaan para sahabat ya, mereka ketika memanggil Rasul alaihi salatu wasalam, maka mereka mengatakan ya Rasulullah ru'ina, wahai Rasulullah, ya perhatikanlah kami, tunggu kami, ya jangan tergesa-gesa membacakan kepada kami wahyu dari Allah agar kami bisa memahaminya. Sudah biasa mereka mengucapkan ra'ina, ra'ina. Di sini Allah larang. La taqulu ra'ina. Jangan kalian mengungkapkan ra'ina kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qulu, tapi katakanlah sebagai gantinya undurna, tunggu kami. Tunggu kami. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin ada adab yang alim, yakni mu'lim, menyakitkan kelak di akhirat di neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru ya dengan apa? Panggilan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru makhluknya dengan seruan umum, ya ayyuhan nasu ubudu, ya kan? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kedua adalah kepada mereka ahlul kitab, Bani Israel, yang meliputi dua umat besar, al-Yahud wa al-Nasara. Apa katanya? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ila akhiri al-ayah. Dan yang kedua ini seruan khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, untuk menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dibukanya satu hukum dengan panggilan ya untuk menunjukkan adanya ihtimam, perhatian yang sangat padanya. Ya kalau kita misalkan hendak memerintahkan seseorang langsung, misalkan ijtahid ya Zaid, sungguh-sungguhlah wahai Zaid fi durusik, dalam pelajaran-pelajaranmu. Mana yang lebih apa? Ablagh, yang lebih tinggi. Dipanggil dulu, ya Zaid, ijtahid fi durusik, mana yang lebih ablagh, lebih tinggi, lebih mengena? Yang pertama tanpa dipanggil dulu, atau yang kedua dipanggil dulu? Yang kedua dipanggil dulu. Ini menunjukkan ihtimam, sehingga yang diperintah itu akan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius. Kemudian kata beliau juga rahimahullah, panggilan dengan sifat keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwasanya hukum ini ya, hukum ini yakni hukum yang akan Allah sebutkan setelah ini ya, tanfidhuhu min muqtadayati al-iman. Kalau seseorang mengerjakan hukum yang akan Allah sebutkan, maka itu merupakan konsekuensi atau tuntutan dari keimanan dia. Benar imannya, sempurna imannya tatkala dia apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan setelah ini, atau dia berhenti meninggalkan apa yang Allah larang setelah ini. Wa ala anna fawatahu naqsun fil iman, dan juga menunjukkan bahwasanya ketika seseorang tidak mau mengerjakannya apa yang Allah perintahkan ya, atau apa yang Allah larang tidak mau dia tinggalkan, maka itu menunjukkan naqsun fil iman, kekurangan imannya. Kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang senior radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu." Jika kalian mendengar atau membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Fa'ariha sam'ak." Maka pasang baik-baik pendengaranmu. Kenapa? Fa innaha imma khairun tu'maru bih. Karena setelah itu bisa jadi berupa kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan engkau untuk mengerjakannya, wa imma syarrun tunha anhu. Dan bisa jadi setelahnya adalah kejelekan-kejelekan yang kalian dilarang apa? Darinya. Apa sekarang hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin? Setelah Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan sifat yang tinggi, yang agung, sifat iman, la taqulu ra'ina. Apa? La taqulu ra'ina. Larangan. Wa qul undurna, dan katakanlah undurna. Ucapkanlah undurna, ini apa? Perintah. Larangan dulu, kemudian apa setelah itu? Perintah. Mana yang lebih ringan? Meninggalkan apa? Sesuatu yang dilarang atau mengerjakan perintah. Ya, meninggalkan. At-tarak meninggalkan sesuatu yang lebih ringan daripada mengerjakan apa? Sesuatu. Sehingga ya, kata sebagian ahli tafsir, didahului hukumnya dengan apa? Larangan dulu. Karena ini lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu? Meninggalkan apa? Sesuatu. Maka ini didahulukan. Iya. Jangan kalian apa? Mengucapkan ro'ina. Ini larangannya. Setelah itu waqulu, perintahnya, ucapkanlah oleh kalian undurna. Mananya apa tadi? Tunggu apa? Kami. Ya, sekarang kita jelaskan ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin, para sahabat ketika itu, untuk mengucapkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam ucapan ro'ina. Yani dilarang untuk mengucapkan ro'ina inda munadatin nabi. Dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni tidak boleh mengucapkan ro'ina ketika memanggil nabi alaihi salatu wasalam. Enggak boleh. Ya Rasulullah, ro'ina. Dan adalah kebiasaan sahabat nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan ro'ina ketika mereka hendak mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ro'ina. Wahai Rasulullah, perhatikanlah kami, keadaan kami. Kami ada hajah, ya. Atau yang lain menyatakan, tunggulah kami. Ya, jangan kau bersegera dalam membacakan wahyu dari Allah agar kami bisa apa? Memahaminya. Dan adalah orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka mendengar ya para sahabat nabi mengucapkan ro'ina, ro'ina ini punya akal bulus memanfaatkan ya kesempatan. Jadi ro'ina itu bisa diambil dari kata ar-ro'yu. Ar-ro'yu yakni memberikan perhatian untuk kemaslahatan orang lain. Iya. Ini yang dimaksud dalam ucapan sahabat. Dan di sana ada ya ro'ina yang diambil dari kata yang lain, ar-ru'unah, maknanya itu bodoh dan ke al-humq, kedunguan. Ini yang diimbaukan oleh orang-orang Yahudi. Iya, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan dengan memanggil ya Muhammad, ro'ina, ro'inan. Tapi kalau waqafkan sama, ro'ina juga. Kalau kaum muslimin, kaum para sahabat memaksudkan ro'ina maknanya apa tadi? Tunggulah kami. Jangan bersegera membacakannya kepada kami agar kami bisa memahaminya. Adapun orang Yahudi maksudnya apa? Cercaan, celaan kepada nabi kita dengan sesuatu yang tidak pantas. Iya. Kebodohan dan kedunguan tidak pantas. Atau ro'ina juga memungkinkan bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi yang turun Taurat di tengah-tengah mereka, ro'ina maknanya itu cercaan, yang biasa mereka satu sama lainnya saling mencela. Sehingga karena adanya apa? Kerancuan di situ, maka Allah larang untuk kaum mukminin mengucapkan ro'ina, dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk mencemooh, mencerca nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai gantinya Allah perintahkan qulu, ucapkanlah undurna. Tidak Allah biarkan ya, ketika Allah melarang para sahabat nabi untuk mengucapkan ro'ina, tidak dibiarkan untuk mencari sendiri apa bahasa yang lain, tapi Allah tuntunkan dengan apa yang lebih baik. Undurna ya Rasulullah, undurna. Wahai Rasulullah, perhatikanlah ya kemaslahatan, kebaikan kami. Ya. Makanya kata Alima bin Katsir rahimahullah, ya, dari situ beliau menyatakan nahallahu taala al-mu'minin an yatashabbahu bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menyerupai kaum kafirin, baik dalam ucapan mereka atau apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Dalam hadis yang disebutkan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang dia menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Sehingga ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah dan Rasulnya untuk kaum mukminin mengikuti jejak mereka, ucapan-ucapan yang merupakan bagian dari agama mereka, juga perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari agama mereka, atau cara berpakaian atau apa, perayaan-perayaan yang merupakan perayaan mereka orang Yahudi dan Nasrani. Tidak halal, ya, tidak diperbolehkan untuk kaum muslimin, kaum mukminin ikut-ikutan dengan apa? Mereka. Sehingga jaga ya anak-anak muda kita agar jangan sampai ya muncul, tumbuh dalam hati mereka kecintaan, sehingga lambat laun mereka berupaya mengikuti, mencontoh kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik dalam potongan pakaiannya ataupun rambut atau yang semisalnya. Awalnya mungkin dari mulai apa, hobi, senang main bola, kemudian melihat dan menonton, sehingga tidak terasa terseret dengan tasyabuh dengan kaum yang maghdubi alaihim dan ad-dhalin, kaum yang sesat. Baik, kita baca di sini penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Maknanya ay ra'i ahwalana, ini perhatikanlah keadaan kami. Wa tamahhal ma'ana, dan pelan-pelanlah bersama kami. Hatta nafhama ma taqul, sehingga kami bisa memahami apa yang kau sampaikan. Li'annal yahuda, kenapa dilarang ucapan ini? Li'annal yahuda kanu yaqulunaha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi, karena orang-orang Yahudi, mereka biasa mengucapkan ucapan tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah orang-orang Yahudi senantiasa mencari celah untuk apa? Mencemooh, mengecek Rasulullah dan para sahabatnya kaum muslimin. Kalau salam, bagaimana salamnya orang-orang Yahudi biasanya? Bukan assalamu alaikum, apa? Assamu alaikum. Assamu mani al-maut, kematian atas kalian. Sehingga kalau kita mendapati ucapan orang-orang Yahudi mengucapkan salam enggak jelas, cukup alaikum. Alaikum. Ya. Nanti doa kita diijabah oleh Allah. Adapun doanya orang-orang Yahudi enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata al-musannif rahimahullah di sini, yaqsiduna sabbah, mereka mengucapkan ru'ina tujuannya untuk mencerca nabi. Wa nisbatahu ila ru'unah, dan menyandarkan nabi kepada sifat kebodohan, kedunguan. Masyaallah salam alafiyah. Alaihim la'ainullah, atas mereka orang-orang Yahudi laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu ayyuhal mu'minun, tapi katakanlah oleh kalian wahai kaum mukminin, badalan min has, bagi ganti dari ra'ina, undurna. Ya, semakna. Ya. Perhatikanlah kami, lihatlah kami. Ay undur ilaina wa ta'ahadna, yakni pandanglah, lihatlah kami dan jagalah kami. Perhatikanlah kami. Wa hiya tu'adil ma'nal matlub nafsah, sama maknanya. Ya. Walil jahidina adzabun muji', dan bagi orang-orang yang menentang, orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin secara umum, itu azab yang mu'lim, menyakitkan. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala, azab yang sangat menyakitkan. Ya, sepedih-pedihnya azab dunia, silahkan digambarkan bentuknya apa, tidak ada apa-apanya dibanding dengan azab Allah di akhirat kelak. Nasallallahu salama wal afiyah min azabihi wa min ghadabihi. Kemudian ayat yang setelahnya, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almusyrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali membongkar kebusukan mereka orang-orang Yahudi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yawaddu alladhina kafaru," orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak akan pernah menyukai, tidak pernah senang. Demikian pula orang-orang musyrikin, mereka juga sama tidak akan pernah senang. Ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum, untuk diturunkan atas kalian kebaikan dari Rabb kalian. Sebagian menafsirkan kebaikan adalah wahyu dari Allah. Iya, sebagian yang lain nubuah, kenabian kepada nabi kita alaihi salatu wasalam, dan yang lain menyatakan umum semua kebaikan, apakah kebaikan diniyah agama kaitannya ataupun duniawiyah. Mereka ahlul kitab, al-yahud wan nasara wal musyrikun tidak senang kalau itu menimpa kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, terbongkar dengan ini rahasia mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Sehingga jangan percaya dengan propaganda mereka yang katanya berbuat demikian, berbuat begini dan begitu untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan percaya selamanya. Dusta mereka, Allah bongkar isi hati mereka. Mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka kalau turun kebaikan kepada kaum muslimin. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam ayat yang lain Allah katakan tidak akan ridha, tidak akan terima orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian kaum muslimin mengikuti agama mereka, sehingga bareng-bareng masuk ke dalam neraka baru mereka terima, baru mereka senang. Ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di sini dalam tafsirnya, ma yuhibbul kuffaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum adna khairin min rabbikum qur'anan aw ilman aw nasran aw bisyarah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab juga kaum musyrikin, Yahudi, apa, Buddha, Hindu, musyrikin, bukan ahlul kitab, ya, ahlul kitab dan juga kaum musyrikin tidak akan pernah senang untuk turun kepada kalian sekecil apapun dari kebaikan dari Rabb kalian, apakah bentuknya Al-Quran atau ilmu atau kemenangan atau berita gembira apapun, mereka tidak akan terima, tidak akan senang, berupaya untuk menghilangkannya, berupaya untuk merampasnya. Kenapa? Hasadan minhum, karena penyakit yang menaun yang ada pada hati-hati mereka, hasad dalam hati-hati mereka, yaitu warisannya iblis, tetengkot mereka. Wa bughdan ya lakum, dan juga karena kebencian yang sangat dari mereka atas kalian. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya, Al-Qur'an nubuahnya kepada selain bangsa mereka, selain bangsa siapa? Yahudi Bani Israil, tapi kepada ummiyun, ya, kaum yang tidak bisa baca tulis. Ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya, apakah dengan kenabian atau dengan kerasulan. Wallahu dzul 'athail katsiril wasi', dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pemberian yang sangat banyak dan luas, sehingga mintalah kepada Allah. As'aluka ya Rabbi, ya Allah, min fadlika al-'azhim, ya Allah, meminta, aku meminta kepadamu sebagian dari fadilahmu yang besar. Ya Allah, memiliki karunia yang sangat banyak, sangat besar. Kalau kita misalnya mendapati orang lain Allah berikan karunia ilmu atau yang lainnya, tidak usah kita hasad seperti orang-orang Yahudi. Minta saja kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ya dari fadilahmu ilmu ini itu, silahkan. Ya. Di antara faedah ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, yaitu wajib atas kita untuk kita berhati-hati dari setiap tindak tanduk orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga kaum musyrikin. Dan wajib untuk kita mengetahui bahwa setiap tindak tanduk mereka itu di situ ada upaya untuk mereka menghalangi, mencegah kebaikan dari kaum muslimin. Dan juga di antara faedah yang lain adalah haram, kata beliau, atas kaum muslimin untuk mengangkat mereka ya menjadi amir atau memiliki jabatan tertentu. Kenapa? Karena mereka sudah Allah bongkar hatinya penuh dengan apa? Hasad, kebencian, tidak menginginkan sedikit pun kebaikan bagi kaum muslimin. Jadi kalau mereka misalkan dikasih kekuasaan, maka pasti dan mesti disalahgunakan kekuasaan ini untuk apa? Menimpakan kejelekan, keburukan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Boro-boro mereka apa? Mau memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Dan juga di antara faedah yang lain dari ayat ini yang mulia adalah bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala la yarudduhu wudwadin, tidak bisa ditolak dan ditahan oleh keinginan orang yang mereka tidak menghendaki kebaikan tersebut turun. Tidak bisa dihalangi oleh kebencian orang yang benci. Sehingga kita jangan khawatir dan takut ya, untuk kita misalkan terhalang dari satu kebaikan karena sebab ada orang tertentu yang memang tidak suka, kita tawakal kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk sampai kepada kita, maka mesti dan pasti sampai kepada kita. Dan sebaliknya, yakinilah kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk sesuatu tersebut tidak sampai kepada kita untuk satu hikmah yang agung, maka tidak akan pernah sampai kepada kita. Husnudzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi husnudzon itu diperlukan, dibutuhkan bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita terhalang dari nikmat juga husnudzon. Yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menahan itu dari kita kecuali untuk satu kemaslahatan yang Allah ketahui. Adapun kita orang hamba, budak yang dangkal pikirannya, hanya mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan mata, yang jauh di sana tertutupi. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau menyukai sesuatu, menginginkan dapat sesuatu, tapi itu jelek, maka Allah palingkan. Ini kebaikan dari Allah, sehingga senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah, baik dalam masalah agama ataupun dunia. Ya, su'udzon dosanya besar. Ya, kita membiasakan diri itu husnudzon terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri, karena segala macam kebaikan yang tertahan dari kita atau kemudharatan yang menimpa kita, sebabnya apa? Dosa kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang datang pada kalian, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Tapi apa saja yang menimpa kalian dari kejelekan, itu dari diri kamu sendiri. Ya, jangan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat setelahnya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja yang kami hapus dari ayat Al-Quran atau kami lupakan kalian, maka na'ti bi khairin minha, pasti kami datangkan yang lebih baik dari apa yang kami hapus ayat tersebut, atau yang apa yang kami lupakan atas kalian ayat tersebut. Ya, pasti kami akan datangkan yang lebih baik darinya, dari yang apa, dihapus atau yang dilupakan. Au mithliha, atau Allah datangkan yang semisalnya. Apa saja yang kami hapus dari satu ayat atau kami lupakan kalian darinya, pasti Allah akan datangnya, Allah akan datangkan dengan pengganti yang lebih baik darinya atau yang semisalnya dalam kebaikannya. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu? Bala, tentu. Ya. Di sini kita perlu mengetahui tentang makna apa an-nasakh. Ya. Untuk sebagai tambahan apa? Faedah. Nasakh itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terjemahnya saja ya, biar apa? Dapat banyak ya. Adalah menghapus hukum dalil. Menghapus hukum ya dalil syar'i, menghapus hukum dalil syar'i, hukumnya dihapus, lafadznya kadang masih ada, masih dibaca. Menghapus apa? Hukum dalil syar'i, hukumnya diangkat, dihapus, tapi lafadznya, ayatnya masih tertera, masih dibaca dan bernilai ibadah untuk membacanya. Iya. Ya, di antara contohnya, ya, contoh ayat yang hukumnya diangkat tidak berlaku lagi, tapi lafadznya Allah tetapkan, membacanya bernilai ibadah. Ya, dicontohkan oleh sebagian ulama adalah ayat yang tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu. Apa itu ayat di surat Al-Baqarah akhir itu? Yuhasibkum billah itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Ya, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikan, Allah akan menghisabnya. Kan berat itu, berat. Para sahabat ketika turun ayat ini mereka lemes semua. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang hati kita selamat dari bisikan-bisikan kejelekan? Iya, siapa yang bisa hatinya bersih dari apa, kotoran-kotoran keinginan berbuat dosa dan maksiat? Siapa gitu? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat hukumnya. Ya, dimaafkan. Iya, dimaafkan. Selama tidak diamalkan atau dia belum bertekad kuat untuk apa, melakukan satu kejelekan. Juga ayat, misal ayat memerangi orang kafir 1 banding 10. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya, 20 ya orang ya itu bisa mengalahkan berapa? Hah? Iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika kalian ada sejumlah orang 20 yang sabar bisa mengalahkan 200 orang apa? Kafir. Berapa lawan berapa? Ya, 20 lawan 200 berarti 1 banding 10. Kemudian Allah ringankan hukumnya, Allah hapuskan menurut sebagian ulama dengan ayat yang lain, yaitu 1 banding 2. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Jika di antara kalian ada orang yang jumlahnya 100 orang sabar, maka bisa mengalahkan 200, diringankan. Tapi ayatnya masih ada, membacanya bernilai apa? Pahala. Itu contoh apa? Menghapus hukum dalil syar'i, hukumnya saja yang dihapus. Lafadznya masih ditetapkan. Aw lafzihi, atau yang dihapus lafadznya. Lafadznya dihapus. Hukumnya masih tetap ada, seperti ayat rajam. Bunyinya asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Iya, albattata nakalan minallah. Orang tua yang sudah pernah menikah, laki-laki atau perempuan kalau zina, rajamlah keduanya. Ya, mesti dirajam sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaznya diangkat oleh Allah, tapi hukumnya masih tetap. Paham ini? Tuh. Ini nasakh apa yang dimasukkan lafaznya? Hukumnya apa? Ditetapkan. Dan nasakh ini bidalilin syar'i, penghapusan hukum ini dengan dalil yang lain yang syar'i. Ya, dengan dalil yang apa? Yang syar'i. Dan nasakh itu secara ringkas ada 3 macam. Yang pertama, ya, dengan menghapuskan hukumnya dan menetapkan lafadznya. Hukumnya dia apa? Hapus. Kemudian apa? Lafadznya ditetapkan. Yang kedua, ya, naskhul lafdzin wa hukmin. Lafadz dan hukumnya dinaskhkan semuanya. Hilang semuanya. Ya, naskh jadi ya, dihapusin apa? Lafadznya hilang, hukumnya hilang. Lafadznya hilang apa? Hukumnya hilang. Yang kedua, nasakh lafadznya saja yang hilang, hukumnya masih ada. Seperti itu juga yang dicontohkan oleh ulama itu sab'u ya ra's khamsa ashru rudu'at, 10 kali susuan. Dia menghasilkan apa? Mahram itu. Tadinya turun ayat yang berisi hukum tentang bahwasanya 10 kali susuan yang maklum itu menghasilkan apa? Mahram. Iya. Kemudian dihapus dengan ayat lagi yang menetapkan bahwasanya 5 susuan yang maklumat. Tapi 2 ayat ini terangkat semua. Ya, terangkat semua. Adapun yang pertama yang 10 kali susuan itu lafaz dan hukumnya diangkat, adapun yang 5 kali susuan hanya lafaz jadi angkat, hukumnya ditetapkan. Jadi kalau ada bayi yang dia menyusu kepada seseorang wanita, ya, selama 5 kali kenyang, ya. Sekali susu dia kenyang melepas sendiri sampai 5 kali, maka dihasilkan apa? Hubungan seperti hubungan nasab. Ya. Cuma tidak saling mewarisi. Ya. Hai, itu macam-macam nasakh. Ada yang dihapus apanya? Hukumnya, lafaznya ditetapkan. Ada yang apalagi? Lafaznya ditetapkan, hukumnya diangkat. Ada yang lafaz dan apa? Hukumnya diangkat. Ini katanya yang dimaksud dengan nunsiha, yang kami lupakan. Ya, yang kami lupakan. Dulu sahabat pernah hafal beberapa ayat, 1 atau 2 ayat di siang hari. Pas malam hari mau sholat mau dibaca, nggak ada satupun yang hafal. Allah cabut. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ingat, bahkan Rasulullah pun lupa. Ayat. Ada faedahnya ya. Atau sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasanya dihapusnya satu hukum. Atau sebelum itu juga, nasakh ini terjadinya hanya pada ahkam, hukum-hukum saja ya. Dari halal menjadi haram. Jadi haram jadi halal, yang tadinya diperbolehkan dilarang, yang tadinya dilarang diperbolehkan, itu terjadi pada ahkam nasakh. Adapun pada apa? Akhbar, berita, enggak mungkin enggak ada nasakh. Karena kalau ada nasakh pada berita-berita berarti ada dusta berita yang pertama, iya kan? Maka enggak ada nasakh pada berita, khabar-khabar tidak ada nasakh. Nasakh mansukh enggak ada. Dan nasakh itu kadang dihapus satu ayat, iya. Dihapus satu hukum yang ringan, kepada hukum yang lebih berat karena pahalanya lebih banyak. Seperti puasa ya, di awal kali disyariatkan itu dalam kondisi seseorang bisa memilih antara dia berpuasa atau memberi makan. Setelah itu dihapus dengan apa? Kewajiban berpuasa bagi yang tidak ada uzur. Ini kan berarti dari yang ringan kepada yang berat. Kenapa? Pahalanya yang berat ini lebih apa? Banyak. Atau dari yang berat kepada yang ringan. Seperti tadi kan, satu tadinya banding apa? 10, kemudian 1 banding 2 kan ringan. Menghadapi musuh awalnya kan Allah syariatkan 1 lawan 10 bisa. Kemudian Allah SWT ringankan 1 banding 2. Ini dari yang berat kepada yang ringan. Kadang dari yang ringan kepada yang ringan juga. Seperti ya, sholat menghadap apa? Baitul Maqdis awalnya. Allah perintahkan untuk mengganti arah kiblat mereka pada Ka'bah. Ringan kepada ringan. Tentunya ringan bagi Allah SWT apa? Berhidayah. Inna ala kabiratun illa ala alladzina hadallah. Sesungguhnya memalingkan wajah yang tadinya menghadap Baitul Maqdis kepada Ka'bah berat. Kecuali kepada siapa Allah? Berhidayah. Ada enggak sekarang nasakh dari satu hukum kepada hukum yang tidak ada? Tadinya ada hukum yang kemudian dimansuhkan, kemudian tidak ada hukumnya. Ada khilaf di situ. Contohnya adalah kewajiban untuk seseorang di saat dulu ya Nabi alaihi salatu wasallam sehidup, ketika ada sahabat yang mau menyampaikan hajah, berbicara dengan Nabi, itu wajib sedekah. Wajib sedekah. Setelah itu dimansuhkan, dihapuskan kewajiban ini. Sebagian yang lain dihapuskan, menyatakan pendapat yang pertama dihapuskan, setelah itu sudah tidak ada hukum lagi. Berarti dari hukum kepada tidak ada hukum. Tapi kalau Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim berpendapat dari satu hukum kepada hukum yang lebih ringan. Ini sedekah tadi yang tadinya diwajibkan atas setiap orang yang mau berbicara dengan Nabi, yang tadinya wajib jadi sunnah. Berarti dari yang berat kepada apa? Yang ringan. Ya, sunnah ya, kalau dia tidak punya tidak mengapa untuk dia datang kepada Nabi ya dengan penuh adab untuk berbicara dengan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi di antara faedah penting juga yang perlu kita sampaikan dari adanya nasakh mansukh adalah ikhtibarul mukallaf, untuk menguji seorang yang terkena taklif beban syariat. Apakah dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah atau tidak di awal kali dan yang keduanya. Kalau dia pada perintah hukum yang pertama taat, kemudian pada perintah hukum yang kedua juga dia taat, berarti sempurna penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia pada hukum yang pertama, perintah yang pertama dia taat mau melaksanakannya, kemudian setelah Allah ganti, Allah hapus hukumnya kepada hukum yang kedua, dia menolak, membangkang, maka ini menunjukkan bahwasanya selama ini dia menyembah hawa nafsunya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Kita baca dulu ya penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah di sini. Ma nubaddil min ayatin aw nunziluha aw nuzilha min al-qulubi wal adhani na'ti bi anfa'alakum minha. Apa saja yang kami ganti dari satu ayat atau kami hilangkan, ya kalau yang dihilangkan ini lafadznya hilang, hukumnya juga hilang. Apa saja yang kami ganti dari satu ayat atau kami hilangkan ayat tersebut dari hati-hati dan juga ingatan-ingatan, na'ti bi anfa'alakum minha, pasti kami datangkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kalian dari yang dihapus atau dilupakan. Aunati bimithliha, atau kami datangkan minimalnya semisal dengannya. Fit taklif, dalam beban, wa thawab, dan pahalanya. Walikullin hikmatun ba, dan pada masing-masingnya ada hikmah. Alam ta'alam, tidakkah kau mengetahui ya Muhammad? Ya. Bahwasanya dan juga umatmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadirun la ya'jizu syai', tidakkah engkau mengetahui ya Muhammad dan juga umatmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu melakukan apapun, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai bantahan juga atas orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari adanya nasakh mansukh. Mereka mencemooh, mengecek Nabi Muhammad dan Islam. Itu bagaimana sih Muhammad katanya di pagi hari menetapkan satu hukum, di besok harinya atau malam harinya sudah diganti hukumnya. Maka ini sebagai jawabannya ya. Dan mereka ketika mengingkari adanya nasakh pada Al-Quran ya, wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya, juga mengingkari adanya nasakh pada Taurat, juga ada nasakh di situ ya. Mereka juga mengingkari dengan ini kitab mereka apa sendiri ya. Mungkin ini yang bisa kita bacakan ya. Ini sisanya sebenarnya masih nyambung ya. Tidak mengapa karena sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita sedikit ulas pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.